السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang harus kita syukuri jika kita ingin nikmat itu bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur, nikmat azabku sangat pedih. Maka marilah kita berusaha terus mensyukuri, mensyukuri dan mensyukuri. Karena dengan cara itulah nikmat itu akan bertambah. Dan nikmat yang sangat besar adalah kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menuntut ilmu, kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena itulah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka selalu minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Setiap kita meminta, ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kuatkan syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga iman kita dan jaga tauhid kita sebagaimana kita berusaha menjaga semangat kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Bakhil man idza dzukira ismi wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu kata Nabi adalah orang yang apabila disebutkan aku di hadapannya maka dia tidak bersalawat kepada diriku. Tidak bersalawat pada diriku. Hadirin Allah muliakan. Kita akan kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Dan sekali lagi jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap perjumpaan dengan Riyadhus Shalihin selalu memberikan kita hikmah dan ilmu. Dan enggak bisa kita bayar dengan harta dunia, hadirin. Dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan kalau dihargai dengan angka yang fantastik itu pun gak bisa membayar ilmu. Dan memang bukan tandingannya ilmu. Jadi bersyukurlah kepada Allah ketika kita mendapatkannya. Kalau setiap pertemuan itu dihargai 100 juta, itu pun belum bisa dibandingkan dengan ilmu. bagaimana dibandingkan dengan ilmu, sedangkan Nabi SAW bersabda saja, raka'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat qobliyah subuh itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi kita dapetin satu hadis itu aja lalu kita amalkan, itu lebih berharga dibanding dunia dan seisinya. Itu baru salat sunnah subuh. Gimana salat subuhnya? Bagaimana ilmu tentang iman, ilmu tentang akidah? Gak bisa dibandingkan. Nah ini kita harus sadar gitu loh. Kita ini punya utang budi. Kita ini beruntung. Kita ini dapat kenikmatan. Kita ini dikasih nikmat sama Allah dan gak bisa kita balas. Maka bersikaplah sebagai orang yang merasa punya hutang budi, sebagai orang yang beruntung banget. Dan belum mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, mari kita kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan orang tua dan keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Kita akan masuk ke hadis berikutnya. Bismillah taala, semoga Allah mudahkan. Namun karena hadis ini cukup panjang dan perawi hadis ini dari sahabat belum terangkat di majelis kita, yaitu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan pertanyaan yang berkaitan dengan materi beberapa hari ini cukup banyak dan belum kita buka sesi tanya jawab dalam beberapa hari ini, maka kita akan bahas profil dari Sahal bin Sa'ad. Lalu insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah kasih taufik. Adapun hadisnya, hadis tentang kejadian yang terjadi di atau berkaitan dengan perang Khaybar, insya Allah kita akan bahas pada esok hari, biiznillah. Insya Allah ta'ala. Ya, kita masuk ke Riyadhus Shalihin. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah menyampaikan, wa'an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Abul Abbas. Abul Abbas ini kunyah, nama beliau adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kunyah beliau bisa Abul Abbas, bisa Abu Yahya. Hadirin yang Allah muliakan, beliau diantara sahabat-sahabat Nabi yang dikenal, masyhur, populer. Padahal pada saat itu beliau masih sangat muda ketika Rasulullah SAW wafat. Beliau itu berusia 15 tahun, masih muda. Dan beliau salah satu sahabat yang dikasih umur yang sangat panjang. dikisahkan beliau wafat di usia 100 tahun. Ada menyatakan gak sampai 100 tahun, 90-an lah, 91 gitu. Dan beliau wafat di kota Madinah. Dan dikatakan beliau orang yang terakhir wafat di kota Madinah dari para sahabat. Itu poin. Dan hadirin yang Allah muliakan, Sahal bin Sa'ad ini, itu karena hidupnya umurnya panjang, gak heran beliau tuh sempat atau sampai bertemu dengan eranya Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan beliau itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Hajjaj bin Yusuf ini. Beliau disiksa dengan siksaan yang pedih, hadirin. Kita tahu Hajjaj bin Yusuf seperti apa. Bayangkan sahabat Nabi SAW disiksa sama dia. Itu subhanallah. Yang salah satu yang menarik adalah bahwa nama aslinya itu bukan Sahal. Tapi nama aslinya itu Huzan atau Hazan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengganti nama tersebut. Nabi SAW mengganti nama tersebut dari Huzan atau Hazan diganti menjadi Sahal. Nah itu hadirin, diganti menjadi Sahal. Apa arti Huzan atau Hazan? Saro, Huzan atau Hazan itu artinya lawan dari gembira, sedih gitu artinya. Lawan dari gembira atau sedih. Kok lawan dari gembira bermakna sedih. Atau bisa juga bermakna sulit, susah, imtina utashil. Huzunah. Keras gitu loh. Itu masternya itu, huzunah, hazan. Haznun. Haznun. Jadi kalau al-ardu haznun itu artinya Goludho wartafa'a minal ard. Goludho itu keras. Tanah itu gak mudah di ini kan. Rajulun haznun itu rajulun haznun, itu artinya seseorang yang punya tabiat watak yang keras. Dan kalau berinteraksi itu arahnya tuh ke sana. Kaya ya bahasa Arab ya, bisa bermana ke sana, bisa bermana ke sini. Emang luar biasa bahasa Arab ini. Jadi hadirin Allah muliakan, nama beliau tuh awalnya itu tadi. Jadi bisa bermana keras. Makanya diganti dengan mudah gitu lawannya. Jadi hazan itu lawan dari kemudahan, kesulitan, bukan kekeras-keras gitu. Diganti sama Nabi, ganti namanya dari hazan jadi sahal gitu. Nah, hadirin Allah muliakan. Kenapa Nabi SAW mengganti-ganti nama orang? Ternyata dijelaskan para ulama bahwa ini adalah hal yang menakjubkan. Jadi kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, wa hadza babun ajib min abwabiddin. Ini adalah pembahasan yang sangat menakjubkan dari pembahasan-pembahasan agama, yaitu mengganti nama yang tastakbihul aqul, yang buruk menurut akal sehat, nama yang tidak disukai oleh jiwa ke nama yang lebih baik dan disukai oleh jiwa. Gitu hadirin. Kenapa demikian? Banyak para ulama menjelaskan, catat baik-baik nih hadirin, karena nama itu memberikan pengaruh pada diri seseorang, gitu. Nama itu memberikan pengaruh, memberikan pengaruh. Hadirin Allah muliakan. Jadi benar orang kita tuh nyari nama ribet banget tuh. Dari sisi ini ya, emang nama tuh harus hati-hati. Nama itu kasih pengaruh ke diri orang, ke karakter orang, ke sifat orang, ketabiat orang, gitu. Jadi jangan menasal ngasih nama aja. Jadi jangan menasal kasih nama aja. Dan harus clear, namanya harus bagus. Kadang-kadang orang tuh pokoknya dia lihat enak di telinga, dia kasih nama tuh anak itu. Nama tuh pengaruh. Atau jangan main asal ambil, kenapa kasih nama ini, Pak? Ada di Al-Quran, kayaknya bagus. Ya, Al-Quran itu wahyu. Tapi harus dicek dulu itu artinya apa. Ada orang kasih nama anaknya Al-Baqarah. Kenapa kasih nama? Surat Al-Quran, surat terpanjang. Pak, tahu gak sih arti Al-Baqarah apa? Enggak. Al-Baqarah itu sapi betina, Pak. Masa kasih anak sapi? Sapi itu gak akan lahir kecuali dari rahim sapi. Gitu lah. Rahimnya sapi, sapi lahir dari sapi betina. Nah, sapi betina gak mungkin melakukan pembuahan kecuali nikah sama sapi juga. Sapi jantan. Oh, gak bagus ya. Ya, kira-kira pikir aja sendiri. Mas, kenapa kasih nama anak itu? Itu aku kan suka baca surat Al-Muluk tuh, Pak Ustadz. Bagus itu. Ya, tapi masa kasih nama anak Bisal Masir? Ya, enak aja dipanggil Masir, kan bagus, Pak Ustadz. Ya, baca ayatnya. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bisal masir. Dan bagi orang-orang kafir itu azab jahannam. Dan itu bisal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Masa kasih nama anak seburuk-buruk tempat kembali? Walaupun kalau dipanggil sir-sir, ya, enak gitu, sir-sir. Namanya Masir, Pak, nama panjangnya Bisal Masir. Ya Allah, gak cocok ya. Masa namanya Bisal Masir, seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kadang-kadang tuh orang tuh, bahkan ada yang kasih nama anaknya Jahannam. Na'udzubillah tuh ma'na'ud. Masa kasih nama anak Jahannam? Alasannya ada di Quran. Ya, iblis juga ada di Quran. Jadi perlu dicek, jangan kos. Ada orang tuh yang penting namanya asing gitu loh, nggak pasaran. Ah, ini namanya pokoknya susah banget disebutin deh. Ini bukan tentang tingkat kesulitan penyebutan atau spelling atau yang lain kan. Ini apa maknanya? Jangankan nama orang, nama tempat, nama daerah, nama kota aja diganti oleh Nabi SAW atau dikasih nama sama Nabi SAW. Ketika pulang dari Tabuk, Nabi SAW kasih nama Madinah apa? Hadhihi Thabah. Gitu. Kita hadir. Namanya bagus. Karena kan dulu tuh Madinah namanya Yathrib. Iya kan, Yathrib kan. Yathrib itu bisa dari kata tathrib, artinya taubih atau malamah, celaan, itu Yathrib. Atau bisa bermakna fasad, kerusakan, itu Yathrib. Diganti sama Nabi SAW. Dikata itu nama kota, makanya kita kenal sekarang Al-Madinatun Nabawiyah, Thabah. Namanya bagus. Dulu namanya Yathrib. Yathrib artinya celaan. kerusakan. Itu nama kota. Gimana manusia? Jadi hati-hati banget lah hadirin. Nah, akhirnya namanya diganti jadi Sahl, itu Sahl. Sahl, mudah, itu mudah. Karena ada pengaruh, ada pengaruh. Makanya kan hadirin Allah muliakan, nama yang paling Allah cintai kan apa? Abdullah wa Abdurrahman, kan begitu. Dalam hadith Abu Dawud, Nabi mengatakan ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Yang nama-nama yang paling Allah cintai, atau dia, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah wa Abdurrahman. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar, Abdullah apa arti Abdullah? Abdurrahman, hamba Allah. Kenapa? Ada pengaruh. Ada pengaruh. Makanya kasih nama anak, gak usah ribet-ribet, udah. Kadang-kadang kita udah dengar sabda Nabi, sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdul. Masih aja mikir 3 hari 3 malam. Wah, ini nama udah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling bagus. Kira-kira nih, kira-kira kalau kita hidup di zaman Nabi, terus nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya anak laki-laki nih. Kira-kira nama anaknya siapa?" Terus kata Nabi, "Nama yang terbaik itu Abdullah dan Abdurrahman, Pak." Kira-kira kita bisa nyari yang lain enggak? Enggak. Udah deh, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Mannan, Abdul Muhsin. Itu hadirin. Atau nama-nama lain yang bagus, seperti nama Nabi, Nabi, nama para Nabi kan bagus lah itu. Ya sekitar itulah. Gak usah ribet-ribet gitu. Belum tentu bagus juga. Udah nyarinya 5 hari 5 malam. Terus namanya susah. Terus bingung juga apa artinya. Akhirnya nanya ustadz, ustadz kalau ini artinya apa? Loh kok milih nama gak tahu artinya itu loh mbak. Ya enak aja didengar pak ustadz. Dan gak pasaran. Gak ada hubungannya pasaran gak pasaran. Emangnya jatuh gitu? Cari yang paling bisa mempengaruhi anak kita. Walaupun besar kecil pengaruhnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada pengaruh. Makanya hadirin Allah muliakan, dalam kasus Haznun bin Sa'ad ini, ini kan orang tuanya nurut sama Nabi SAW. Sa'ad ini kan nurut, kan bapaknya namanya kan Sa'ad, nurut diganti jadi Sahal. Ada dalam kasus yang lain hadirin, itu Nabi SAW bertanya, "Mas muka, siapa namamu?" Qala ismi Haznun, namaku Hazan. Qala bal anta Sahal, diganti sama Nabi, enggak, engkau itu Sahal. Lalu orang ini ngejawab, ma'ana bi mughayyirin isman sammanihu abi. Aku gak akan merubah nama yang diberikan oleh ayahku. Wah, Masya Allah. Nabi dijawab jemaah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW dijawab. Namanya siapa? Haznun. Tadi Haznun, masih ingat artinya apa? Goliath. Keras gitu loh. Ini bapak emang pengen anaknya jadi orang yang keras, pekerja keras gitu. Karena bilang enggak, Sahal, mudah, jangan keras-keras, mudah aja. Enggak, saya enggak mau ngerubah nama yang dikasih ayah saya. kata Ibnu kata Sa'id bin Musayyib, "Fama zalat fina huzunatu ba'du." Jadi gini. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam adab Abu Dawud Ibnu Hibban dari Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini tabi'in nomor satu dalam ilmu fikih. Nah, Sa'id bin Musayyib mengatakan ini dari ayah beliau, dari kakek beliau. Gitu. Nabi bertanya, "Siapa namamu?" Nabi bertanya, "Siapa namamu?" Maka dijawab, "Hazan." Hadirin Allah muliakan, jadi jamaah sekalian, Sa'id bin Musayyib sedang menceritakan kakeknya. Sedang menceritakan kakeknya. Kan Sa'id bin Musayyib bin Hazan sedang menceritakan kakeknya. Jadi cucunya langsung yang cerita. Kakeknya disuruh ganti nama sama Nabi, gak mau. Makanya saya bilang Sa'id bin Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab. Itu kata cucunya ini, Sa'id bin Musayyib. Karena kakek saya gak mau ganti nama, "Fama zalat fina huzuru al-huzunatu ba'du." Maka sifat keras, akhlak yang keras itu terasa bukan hanya di kakek, tapi di keluarga kami. Di keluarga keturunan nih, kita punya sisi ini nih, keluarga kita keras. Bayangkan, bukan hanya dianya, anak-anaknya, cucunya yang cerita nih, cucunya kan ngerasain ini di keluarga saya nih, itu ada sisi kerasnya. Penyebabnya apa itu? Nama tuh Hazanun diganti nama Sahal, gak mau. Jadi hadirin Allah muliakan, jangan meremehkan sebuah nama. Jangan remehkan sebuah nama. Makanya kan kata Ibnu Qayyim, ini ajib nih, ini ajaib deh. Ini ajaib deh. Ternyata ada pengaruhnya. Gak hanya buat keren-keren, ada pengaruhnya. Karena namanya Hazan, Huzuna, keras. Sifat keras itu ada di keluarga saya, kata Sa'id bin Musayyib. Jadi coba kita evaluasi, coba kita renungkan, dan semoga Allah kasih taufik. Nah, itulah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan insyaallah besok kita akan bahas hadisnya. Insyaallah ta'ala kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika ada dua anak berumur 12 dan 6 tahun, belum lama ditinggal wafat oleh ibunya, sedangkan orang tuanya sudah bercerai dan ayahnya memang jarang menjenguk, apakah tanggung jawab pengasuhan dua anak ini kembali pada keluarga dari pihak ibu atau kembali pihak ayah, atau kepada pihak ayah? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Masalah hadona atau hak asuh itu cukup panjang di dalam buku fikih, dan ada beberapa masalah khilaf yang kuat di tengah para ulama. Di antara kesimpulannya, dengan keterbatasan ilmu saya, bahwa hak asuh dikembalikan ke pihak yang paling bisa mengasuh, mendidik, dan memberikan maslahat kepada anak-anak tersebut. Jadi itu poin. Jadi dikembalikan kepada yang paling bermaslahat. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika Nabi SAW bersabda, anti ahaku bihi malam tankihi, bicara kepada seorang ibu, engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah, jadi ini ada ayah kandung dan ada ibu kandung. Ada ayah kandung, ibu kandung bercerai, suami istri bercerai, lalu sang ibu bertanya tentang hak asuh. Kata Nabi, engkau tuh lebih berhak selama engkau belum menikah. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa, atau diantara para ulama, hadis ini itu berlaku dan diterapkan jika kemampuan antara ibu kandung dan ayah kandungnya dalam mengasuh dan mendidik itu relatif sama. Maka ibu yang lebih berhak, sampai jika ibu menikah, ibunya menikah kembali. Tapi kalau ayah lebih baik dalam mengasuh, lebih maslahat, lebih mengerti, jago mendidik, maka hak asuh bisa pindah ke ayah. Dan ini kan yang diterapkan di negeri kita ya. Hak asuh ketika anak masih kecil-kecil, tentu saja ada batas usia, itu ke ibu, kecuali bisa dibuktikan ibunya gak bisa atau ada masalah atau ada habit tertentu segala macam, bisa pindah ke ayah. Jadi intinya kembali kepada maslahat. Siapa yang bisa mendidik dan mengedukasi? Allah Ta'ala bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum syekhana al-mahbub Ustaz Muhammad Nazrul Zikri, hafizhukumullah, nafallahu bi'ulumikum al-muslimin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya enggak pantas dikatakan syekhana. Syekh itu kan ada dua kemungkinan ya. Orang yang sudah berumur, dan yang kedua orang yang punya ilmu yang dalam. Walaupun di beberapa urf gitu ya, kalau kayak di kampus dulu semuanya dipanggil syekhona, tapi kalau di Indonesia kan urfnya bukan kayak di sana gitu loh. Kalau di kampus ya kita dipanggil sama dosen kita itu syekh, kifalikum syekh gitu loh. Tapi itu uruf aja, uruf di kampus. Atau di, bukan hanya di, bukan di kampus ya, artinya di sana tuh urufnya demikian saat hari ini. Penuntut ilmu dipanggil syekh oleh gurunya sendiri atau dosennya sendiri. Tapi kalau di Indonesia kan kita rasa urufnya enggak demikian ya. Jadi saya rasa saya gak pantas dikatakan itu, jadi biasa aja. Maka saya ucapkan jazakallahu khair atas adabnya dan husnudzonnya. Ini karena penanya berbaik sangka, padahal saya tidak di makam itu. Oke, kita lanjutkan. Izin bertanya Ustadzi, bagaimana ukuran pada kasus sebelum saya lanjutkan. Jadi panggilan-panggilan itu beda-beda ya. Contohnya kalau di Indonesia kan kita biasa manggil Ustadz ya, bisa manggil Ustadz. Kalau di sana guru tuh nggak dipanggil sekarang ya, itu nggak dipanggil secara umum, nggak dipanggil Ustadz. Tapi itu dipanggil Sheikh atau yang lain, dipanggil Sheikh. Ustadz itu di sana itu justru sebuah tingkatan akademi formal. Jadi kalau di sana itu kan S1, S2, S3, doktor. Setelah doktor, kalau seseorang itu mengabdi di kampus atau di itu, dia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi dengan menulis sebuah karya tulis, karya ilmiah. Jadi kayak buat disertasi lagi tapi khusus. Lalu nanti diujikan, lalu dia dapat gelar Al-Ustadz Al-Musa'id. Jadi Al-Ustadz Al-Musa'id udah dapat nih. Terus dia ingin naik level lagi, dia buat karya tulis lagi, karya ilmiah, lalu diujikan, lalu dia mendapatkan gelar Al-Ustadz Al-Musyarik. Dia ingin naik lagi, dia buat penelitian lagi, riset lagi, lalu buat karya ilmiah lagi, baru tingkatan ketiga Al-Ustadz, baru sampai itu. Jadi Al-Ustadz Doktor, Al-Ustadz Musa'id, lalu di atasnya Al-Ustadz Musyarik, lalu di atasnya Al-Ustadz. Nah, Al-Ustadz itu bahasa kita profesor gitu loh. Jadi setiap negeri itu atau setiap kultur itu ada panggilan masing-masing ya. Jazakallahu khair atas ininya. Izin bertanya, bagaimana ukuran pada kasus seseorang men-share sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW jika seseorang belum paham akan tersebut? Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga Allah jaga antum, tim, dan seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum, nafa'allahu bikum muslimin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, taubat-taubatan nasuha. Karena itu tadi akan kalau ada yang ngikutin dia kena kan, kecuali dia taubat. Terus yang berikutnya, dia coba berusaha untuk mengganti dengan hal yang baik atau menjelaskan yang benar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 160, ilal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan melakukan perbaikan dan menjelaskan, maka mereka lah yang aku terima taubatnya. Mereka lah yang aku terima taubatnya. Jadi dijelaskan Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu mereka orang-orang yang taubat, lalu mereka memperbaiki amal ibadah mereka, dan mereka menjelaskan. Mereka menjelaskan apa yang dulu mereka sembunyikan gitu. Jadi menjelaskan kebenaran. Allah Ta'ala alam. Karena kan ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ayat 159. Ayat 159 bunyinya apa sih? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan wal huda dan hidayah min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab suci, mereka adalah orang yang Allah laknat dan dilaknat oleh para penglaknat. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran. Maka taubatnya adalah memperbaikinya adalah dengan taubat, lalu perbaiki amal, lalu jelaskan kebenaran yang dulu mereka sembunyikan. Jadi kalau kita salah, kalau dalam konteks ini, kalau kita dulu tuh kasih share yang keliru, sekarang jelaskan yang benar gitu. Jelaskan yang benar. Tentu saja dengan kapasitas masing-masing dan dengan kaedah dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar yang dijelaskan para ulama. Maka coba konsultasi dulu dengan guru, dengan ahli ilmu tentang masalah ini. Tapi pada dasarnya kalau dulu share yang buruk, sekarang share yang baik gitu loh. Share yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, kalau seseorang melanggar jalur busway. Nah, ini menarik nih. Kemudian diikuti banyak pengendara di belakangnya. Nah, ini real banget nih. Apakah ia juga dapat dosa orang-orang yang melanggar, padahal ia tidak berniat mengajarkan, hanya buru-buru, sedangkan seorang manusia katanya tidak akan menanggung dosa orang lain. Mohon pencerahan Ustaz Barokofi. Ya, terima kasih. Tanpa mengurangi rasa hormat, iya ini masuk nih hadirin. Kan kita ketika kita melakukan pelanggaran, kita menginspirasi orang. Menginspirasi orang. Dan ini real banget. Coba kalau yang pertama enggak mulai, ada di banyak pengalaman kan enggak ada yang berani masuk. Itulah. Ketika ada yang berani masuk, udah kayaknya aman nih. Aman-aman nih. Satu, dua gitu. Paling worst case-nya kalau ditilang bareng-bareng lah udah gitu. Jadi udah pasrah begitu, tapi bukan pasrah kepada Allah. Nah itu yang jadi masalah. Perintis itu memang manusia kan gitu, nunggu yang pertama nih gitu. Makanya kalau itu kebaikan pahalanya besar, karena susah mulai yang pertama buat baik itu susah. Yang kedua dan ketiga itu tingkat kesulitannya di bawah, lebih mudah gitu loh. Makanya beda pahalanya. Sama awal-awal dong, aduh gak enak nih. Tapi ini lakuin, oh kita lakuin aja. Jadi hati-hati. Jadi kena. Gitu. Jelas ini hadirin. Mas jelas gak mas? Apa yang jelas? Kesimpulannya jadi apa? Yang pertama. Jadi yang ketiga. Yang kelima. Jelas Ustaz, kesimpulan jangan masuk jalur busway yang pertama. Jadi kita nunggu beberapa orang dulu. Ya bukan begitu hadirin. Tapi cobalah untuk tidak melanggar peraturan tersebut. Walaupun berat ya, apalagi kecuali kalau darurat. Darurat beda. Kalau darurat ad-daruratu bihil mahdhurah. Apa sih darurat? Apabila darurat itu kan apabila agama terancam, nyawa terancam, kehormatan terancam, harta terancam, akal sehat terancam, keturunan terancam. Jadi kalau ada emergensi, misalnya ada yang sakit, nggak masalah masuk. Dan boleh juga kan ya? Iya boleh. Nggak, bukan ambulans gitu, boleh kan? Masa iya sih dia? Boleh. Darurat. Allah Ta'ala. Tapi dijelasin sama polisinya aja, minta maaf nanti. Tapi kalau darurat ya, ini orang sakit jantung misalnya, kiri macet total, jalur busway. Allah Ta'ala. Dan nggak bisa, kalau ada polisi nanya dulu, Pak polisi boleh nggak nih gitu. Tapi kalau darurat benar-benar orang mau meninggal, masa nggak boleh? Itu pokoknya, Allah Ta'ala. Jadi hukum asal nggak boleh, tapi kalau darurat serangan jantung atau ada ini. Ya kan ilatnya ambulans kan itu kan. Ya kan? Bukan karena mobilnya keren kan. Kenapa ambulans boleh masuk? Bukan karena mobilnya, mobil itu keren banget warna putih. Yaudah kita cat putih aja. Tapi kan karena masalah darurat itu poinnya. Al-illa yaduru al-hukmu yaduru ma illati wujudan wa adama. Tapi kalau itu enggak boleh. Jadi itu poin. Dan pasti ada disensasi lah, kita tahu. Insyaallah. Kalau perlu tanya dulu. Izin Pak masuk. Ini kena serangan jantung. Allah Ta'ala alam. Iya. Darurat boleh emang. Ya boleh lah pasti lah. Kan iya. Kan yang buat peraturan Pak Polisi kan baik dan punya hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, merahmati Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustaz, apabila ada seseorang yang pernah mengajak kita kepada kebaikan atau hidayah, lalu orang tersebut futur dan berbalik arah, apakah orang tersebut tetap mendapatkan kebaikan dari orang yang pernah diajaknya? Barakallahu fikum. Perlu diperinci hadirin. Futur dan berbalik arahnya di stadium keberapa? Kalau hanya lagi down, lagi aduh lagi malas, insya Allah, dan dia jujur ketika mengajak orang kepada kebaikan, insya Allah dia dapat pahala orang-orang tersebut. Namun kalau futurnya berbaliknya sampai musyrik, sampai keluar dari agama, ya enggak lah. Lain asyraqta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Allah berfirman, kalau engkau melakukan kesyirikan, dan ayat ini kan ditujukan awalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, dalam surat Az-Zumar itu ayat 65, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyraqta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin wa laqad uhiya ilaik, dan telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Dan Nabi SAW tugasnya mendakwahi orang, mengajak orang. Wa ila alladziina min qablika, dan diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Para nabi mendakwahi orang. La in asyraqta, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka ibadahmu hancur, batal, termasuk orang-orang yang rugi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan Allah memaafkan segala khilafan kita. Dan apabila ada yang keliru, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.